sampai rumah kepada maka perempuan tadi telah buka pintu dan telah masuk ke rumah. Dan sekarang kita ikut. Dia kata mungkin anak muda dia akan ikut aku masuk ke rumah. Tengok tak masuk-masuk ke? Jadi telah keluar tengok. Anak muda tadi telah jatuh mati. Kenapa? Bila dia sampai sini, dia teringat bahawa aku ni sudah menuju ke arah dosa. Sudah menuju, sudah menuju ke untuk melakukan dosa. Maka dia terus mengingati Allah Ta'ala. Dia sebut dalam Quran bahawa orang bertakwa hanya orang yang apabila didorongi oleh syaitan melakukan dosa, bila mereka ingat, maka terus mengingati Allah Ta'ala. Dia tak mati lagi. Dia tersungkur. Dia tersungkur. Maka bila dia gerak bangun, dia kenapa kamu pingsan? Maka nanti kita telah pergi ke bawah, bila aku tanya nak masuk dalam rumah kamu, aku teringat pada Allah Ta'ala. Maka aku jatuh pingsan. Maka aku pandari telah bawa. Maka dia telah bawa dia punya sumber dia, bawa laki-laki tadi, dari bawah ayah dia. Apa saja, pensan lagi. Bila dia telah balik, ayah dia tanya, apa jadi dengan kamu? Dia telah kisahkan. Dia telah kisahkan semua kisah-kisah tadi. Kalau dia ceritakan cerita dia kepada ayah dia, maka ayah dia telah tanya dia, wahai anak, apa ayat apa yang kamu ingat tu? Maka dia baca ayat dari Inna Ladina, kaum tidak masyhum, wahipun minasyaitan. Hadrat beritahu bahawa pengetahuan Al-Quran adalah asal. Asalnya ialah kesihatan Al-Quran. Tidak. Asalnya ialah kesihatan Al-Quran. Bukan maklumat. Maka bila dia bacakan ayat tadi, sekali lagi. Usah. Lupa lagi untuk supaya dia tak sedar, tinggallah dia. Dia apa, dia telah meninggal, dia dalam keadaan pingsan dah. Walaupun mereka tahu bahawa pemuda ini berat dengan Sayyidina Umar, mereka tidak mahu menyebutkan Sayyidina Umar RA, maka mereka telah mandikan dan telah mengumumkan dia sebab pengetahuan Sayyidina Umar RA. Sayyidina Umar RA tak tahu bahawa pemuda tadi telah wafat. Maka Sayyidina Umar RA pergi ke kuburnya. Setelah pergi ke kuburnya, Sayyidina Umar RA pergi ke kuburnya dan telah baca ayat ini. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Orang yang takut akan hari dia berdiri di hadapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sediakan baginya dua syurga. Orang yang takut hadir hadapan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan sediakan baginya dua taman. Bila dia baca ayat, maka bila Sayyidina Umar RA baca ayat ni, maka datang suara daripada dalam kubur, daripada sofa anak muda tadi, wahai Amirul Mukminin, aku telah dapat kedua-dua syurga. Suara datang daripada dalam kubur, wahai aku telah dapat kedua-dua taman yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Yang Allah Ta'ala janjikan untuk orang yang bertakwa. Wahai Amirul Mukminin, datang suara daripada dalam kubur, wahai Amirul Mukminin, aku telah dapat kedua-dua taman itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang yang bertakwa, Allah Ta'ala akan maafkan dosa-dosanya. Yang kelima, Allah Ta'ala akan melipat gandakan pahala orang yang bertakwa. Lima janji untuk orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan, bahawa takwa dalam muamalah. Takwa dalam apa tuan? Dalam muamalah. Bahawa takwa dalam muamalah. Jadi, hari ini